Bismillah, Bismillahirrahman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, para pendengar yang berbahagia, kita kembali lagi mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, yaitu dalam rangka untuk mengkaji ayat demi ayat. Mudah-mudahan para pendengar yang berbahagia dapat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kali ini kita akan mengkaji ayat 31 dari surah Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. Artinya, dan saya tidak mengatakan kepada kamu bahwa saya mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan saya tiada mengetahui yang gaib, dan tiada pula saya mengatakan bahwa sesungguhnya saya adalah malaikat, dan tidak juga saya mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, sekali-sekali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya saya, kalau begitu, benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Ayat ini adalah tentang bantahan Nabi Nuh alaihissalam terhadap dugaan orang kaum kafir, yang mana berkenaan dengan sebab-sebab yang membuat mereka berpaling dari iman mereka. Apabila mereka menganggap bahwa iman membutuhkan kekayaan, hendaklah mereka melihat bahwa Nabi Nuh alaihissalam tidak memiliki simpanan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka meminta Nuh atau Nabi Nuh untuk menjelaskan hal-hal yang gaib, maka yang gaib tersebut hanya ada pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh alaihissalam juga tidak pernah mengaku bahwa dirinya berasal dari sejenis selain manusia, karena sebagai anggapan dianggap malaikat dan dianggap yang lain-lain. Akan tetapi Nabi Nuh murni manusia seperti kita, seperti mereka juga. Bahkan Nabi Nuh tidak memiliki apa yang dapat memaksakan mereka itu taat, seperti kekayaan, kehormatan, dan ilmu tentang alam gaib. Nabi Nuh juga tidak akan pernah mengusir mukmin yang lemah dan terlihat hina di mata orang kafir yang kaya, karena Nabi Nuh takut akan pertanyaan Allah kepadanya apabila ia menutup pintu iman terhadap orang-orang yang lemah tersebut. Maka pada ayat ini dapat kita simak bahwa redaksinya adalah berubah dari dhamir ghaib, yaitu orang yang ketiga. Artinya di sini Nabi Nuh tidak berbicara kepada orang-orang yang lemah dengan mengatakan Allah akan mengalami kebaikan orang, Allah akan menghalangi kebaikan untuk kalian, karena Allah Maha mengetahui apa yang di hati mereka. Seandainya Nabi Nuh berkata demikian, tentu dia adalah termasuk orang-orang yang zalim. Mungkin dari paparan ini, mungkin Ustaz Sapir dapat membahasnya lebih dalam sekali. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat ini sekali memberikan pengajaran kepada kita Bang, betul. Eksistensi keberadaan Nabi Nuh alaihi salam di mata umatnya adalah sebagai manusia, dan ini tidak bisa dipungkiri. Maka ketika mereka itu mengujat, meremehkan dan sebagainya, ayat ini mengajak lagi dan menguatkan ketika Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Wala aqulu lakum indi khazainu minal khazainullah." Dan saya tidak mengatakan kepadamu saya mempunyai rezeki dan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga tidak berarti di sini mengutarakan bukanlah Nabi Nuh alaihi salam itu orang yang mendakwahi kebaikan, memberikan rezeki karena dia itu banyak hartanya. Tidak, Nabi Nuh alaihi salam dia seperti manusia biasa. Dia beribadah kemudian berusaha seperti layaknya manusia hidup di muka bumi ini. Kemudian dia tidak ada pengetahuan, wala a'lamu ghaiba, dan saya tidak memiliki hal-hal pengetahuan terhadap yang gaib. Disinilah Nabi Nuh alaihi salam tahu dirinya bahwa dia itu tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Jadi sebagai pendai kita semua mendakwahkan kebaikan, janganlah kita mengatakan saya ini memiliki harta yang banyak begini, rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah kita meramal-ramal orang yang mendakwahkan kebaikan, besok bapak itu begini, bawa itu gini. Nabi Nuh alaihi salam saja nabi, tapi dia tidak mau mengungkapkan bahwasannya dia itu lebih paham dan lebih mengetahui hal-hal yang gaib. Dan dia juga tidak mengatakan wala aqulu inni malak, aku tidaklah sejenis daripada malaikat, aku bukanlah malaikat. Malaikat itu cuma bertasbih kepada Allah. Cuma Nabi Nuh alaihi salam mengajarkan kepada pendai, bukanlah pendai sekarang ini seperti malaikat, tidak nafsu dengan perempuan, tidak memiliki kenikmatan yang lain untuk merasakan kenikmatan seperti manusia. Tidak, Nabi Nuh alaihi salam dia menyatakan, aku tidaklah orang yang kaya, aku juga tidaklah mengetahui hal-hal yang gaib tentang ramalan, dan aku juga bukanlah sejenis malaikat yang hanya bertasbih. Aku perlu makan, aku perlu minum, aku perlu beristri, aku perlu mengajak kepada hal yang baik. Nah, ini Nabi Musa, Nabi Nuh alaihi salam. Dan di sini juga dia tidak mengatakan, dan tidak juga saya mengatakan kepada orang-orang yang hina dengan penglihatanmu, seakan-akan Allah tidak akan mendatangkan kebaikan. Maka disadarkan kepada kita semua, dan kita semua ketika Yusuf Qardawi mengatakan kulluna du'at, kita semua ini adalah penyampai kepada hal-hal yang baik. Dai, kita semua ini dai, menyuruh diri kita kepada baik, tapi perlu diperhatikan. Contoh Nabi Nuh alaihi salam dia mengatakan, aku enggak tahulah kalau hal yang gaib, aku juga tidaklah memiliki harta yang banyak, kemudian aku tidaklah seperti sejenis malaikat, aku juga manusia, dan aku juga tidak mengatakan aku menghinakan makhluk Allah yang lemah di hadapanku, karena Allah lah yang memberi kebaikan di sini. Maka Allah nyatakan, Allahu a'lamu bima fi anfusihim, sesungguhnya hanya Allah lah yang maha mengetahui apa yang ada dalam diri mereka. Di sini satu kaitannya, kita ini berasal dari Allah, kita juga milik Allah. Apa yang berlaku di muka bumi ini adalah desain Allah, maka berlakulah kita manusia. Hanya saja tingkatkan mutu keimanan kita itu lebih dan lebih, mudah-mudahan kita dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Intaman dari kami, Ustaz. Iya, perkataan demi perkataan yang dibahasakan melalui firman Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Sapir tadi, yaitu sebagaimana salah satunya Nabi Nuh mengatakan wala aqulu inni malak, dan saya tidaklah kedudukan saya seperti malaikat. Karena dengan perkataan ini adalah menunjukkan bahwa malaikat itu adalah lebih lebih afdal, lebih mulia daripada nabi. Disebabkan karena apa? Karena ketaatannya yang terus menerus terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah mereka itu tidak akan pernah putus sampai nanti pada hari kiamat berbangkit kelak nanti. Inilah yang menjadikan kemuliaan itu. Artinya apa? Artinya bahwasanya para malaikat, begitulah Allah ciptakan yang begitu sempurna. Sempurnanya apa? Tidak pernah putus beribadah kepada Allah. Terus sampai pada hari kiamat nanti selalu melaksanakan perintah Allah. Tidak ada pernah sedikit pun mengingkari. Segala apa yang diperintahkan Allah itu adalah menjadi apa? Menjadi panutan dan menjadikan ketaatan para malaikat tersebut. Maka di sini ketika Nabi Nuh menutupi ayat Al-Quran, "Inni idzal laminadh-dhalimin," ini adalah mengungkapkan kalau seandainya Nabi Nuh alaihissalam mengatakan hal-hal bahwasanya saya malaikat, saya ini adalah orang yang mempunyai khazainullah, ini adalah berarti kata Nabi Nuh alaihissalam, saya adalah benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Karena apa? Karena Nabi Nuh sangat mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui bahwa apa yang ada di dalam hati kita semuanya. Oleh sebab itulah Nabi Nuh alaihissalam meletakkan dirinya pada sisi kezaliman, tidak untuk dirinya dan tidak pula untuk orang lain. Ini adalah mengingatkan kita tentang ketawaduan Nabi Nuh alaihissalam, yang mana ketawaduan itu terlintas dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting dari ayat ini, yaitu apa? Yaitu yang mana kita lihat dari ayat penutup ayat ini adalah bentuk dari ketaatan dan ketawaduan, atau yang mana ibadah Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah menyombongkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sebetulnya kita harapkan dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan dan kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal berapa, Ustaz?